Insyaallah. Ini ma'rifah yang sebelum terakhir. Al-mu'arrafu bil adah, yang dimakrifahkan dengan alat. Alat maksudnya di sini adalah siapa? Alat yang dimaksud dengan sini adalah siapa? Al maksudnya. Ya, cuma sengaja belum ada takbir dengan al. Masalahnya diperselisihkan oleh para ulama bahasa yang membuatnya ma'rifah al dua-duanya, atau hamzah saja, atau lamnya saja. Paham? Itu akan dibahas nanti di kitab yang tinggi lagi di Kotur Nada. Dipaham? Yang jelas beliau hanya mengatakan, beliau keluar dari perselisihan yang ada, beliau bilang yang dimakrifahkan dengan apa? Ada. Iya, maksudnya ya al. Maksudnya apa? Al. Cuma beliau sengaja takbir dengan itu supaya tidak terkesan ada perselisihan di atas. Paham ini? Yang kita akan ketahui nanti di kitab selanjutnya, Kotur Nada, insyaallah ta'ala. Akan dijelaskan oleh Ibn Hisham, siapa yang berpendapat seperti itu, akan dijelaskan semuanya. Faslun, fasl kata beliau, wa ammal mu'arrafu bil adati, adapun yang dimakrifahkan dengan adah. Fahuan mu'arrafu bil alif wal lam, maka dia adalah yang dimakrifahkan dengan alif dan lam, al. Paham ya? Al-alif dan lam maksudnya apa? Al. Sebagian ulama mengkritik takbir dengan alif dan lam. Paham? Sebagian mengatakan bi al saja. Jangan bilang bil alif wal wal lam. Dengan alif dan lam. Bilang saja langsung dengan apa? Bi al. Karena dia huruf, dua huruf. Bisa dikatakan bi al. Paham gak ini? Jelas ya? Beda kalau satu huruf. Kita katakan bil lam, bil alif. Paham gak? Kalau dua huruf langsung bilang bi al. Paham? Nah, sama dengan antum bilang bimin, bian, biala, divi. Ya, bisa kan? Sama juga dengan ini. Seharusnya langsung dibilang apa kata mereka? Bial. Jelas? Jelas ini? Ini sedikit saja. Kemudian kata beliau, wahia kisman, masya Allah. Al ini ada dua, saudara. Al itu ada dua. Eh, ini yang perlu antum ketahui. Al ada dua, ada ahadiyah, ada jinsiyah. Ya, ahad, ada jinsiyah. Ahad, ahad artinya, ya sebagaimana arti dasar dari ahadun adalah janji, ikatan. Paham ini? Adalah janji atau apa? Ikatan. Supaya antum lebih paham sebentar insya Allah. Kita bahas dulu pertama ini ahdiyah ini. Ada namanya al ahdiyah. Ada namanya al apa? Ahdiyah. Ini ahdiyah dari kata ahdun. Dari kata apa? Ahdun. Ahdun artinya janji. Ikatan yang mengikat antara kita dan sebelumnya. Dipahami ini? Ahdi. Makanya ahdiyah ini maksudnya al yang mengikat kata setelahnya dengan sebelumnya. Paham ini? Cuman ikatannya itu dijelaskan oleh para ulama bahasa ada tiga. Ada ikatan berupa dikri, berupa dikri penyebutan, yaitu ini kata sudah disebutkan sebelumnya, setelahnya pakaikan al supaya menunjukkan ini kata ini adalah yang sebelumnya. Paham ahadud dikri? Paham ahadud dikri? Paham ini? Contoh ya, contoh kita katakan. Perhatian baik-baik. Istaroitu kolaman. Kolaman. Apa artinya ini? Saya membeli pulpen. Paham ini? Lanjutan kalimatnya. Summa bi'tu al-kolaman. Saya membeli pulpen, kemudian saya menjual pulpen. Tapi lihat, pulpen yang kedua pakai apa? Pulpen yang kedua pakai apa? Al. Apa maksudnya itu? Ini perhatian baik-baik. Banyak dalam hadis, banyak dalam Al-Quran. Nanti di sini juga diambil tafsir, masya Allah. Kok ada tafsir? Iya. Berarti ini dia membeli pulpen. Kemudian dia menjual pulpen. Pulpen yang mana dia jual? Itu pertanyaannya. Pulpen yang mana dia jual? Dengan adanya hal, kita tahu bahwa pulpen yang dia jual sekarang adalah yang dia beli tadi. Paham? Karena ini al-ahad ad-dikri. Menunjukkan bahwa ini yang pakai al adalah yang dia sebutkan tadi yang sebelumnya yang tidak pakai al. Paham mubad? Ya? Paham? Tapi kalau ada yang bilang mubad begini. Istaraitu kolaman summa bi'tu kolaman. Apa yang tuh paham itu mubad? Mubad. Saya beli pulpen kemudian saya jual pulpen tak enggak pakai al. Ini yang dibeli sama dijual sama satu pulpen? Beda itu maksudnya. Kalau enggak pakai al berarti ini beda yang dia jual. Paham pemahamannya? Paham pemahamannya? Paham atau belum? Paham ini? Dijelas, paham ini jelas? Jelas ini? Jelas ini? Ahad apa namanya? Al apa namanya ini? Dikri. Ahadiyah? Dikri. Yaitu dia menunjukkan bahwa kata itu sudah disebutkan tadi yang pertama, tidak pakai al. Jelas? Jelas? Pakai al di sini. Yang kedua ada namanya ahadu dihni. Allah. Ada namanya al apa? Dihni. Dihni. Dihni ini ada di dihin. Terikat dalam pikiran kita, bukan dalam penyebutan. Tahu dihin? Dihin itu pikiran. Dipahami nih? Misalnya gini. Saya sama Mubar sudah ada janji sama Ahmad. Paham ini? Ahmad. Saya sama Mubar ini. Hari ini kami berjanji bertiga. Besok Ahmad, kita ketemu di pantai. Paham gak ini? Paham Ahmad? Dipaham Mubar? Saya sama Mubar duluan pakai motor di sana ke pantai. Paham ini? Paham ini? Langsung saya atau Mubar bilang ja'a as-sajin. Ja'a as-saminu. Siapa ini? Siapa ini yang datang? Kan as-samin namanya jamu itu banyak jamu. Iya enggak? Banyak jamu. Betul enggak? Betul enggak? Tapi sekarang ja'a as-samin. Pakai apa? Pakai an. Apa fungsinya ini an? Maksud yang datang ini yang ada di pikiran kami berdua yang sudah ada janjinya tadi. Dipahami ini? Dipahami ini? Yang sudah ada di mana? Dihin. Itu maksudnya. Ini al menunjukkan bahwa ini yang datang yang sudah ada janjinya tadi. Sama dengan antum sudah ada janjian sama dokter. Antum antri, antum bilang ja'at tabib. Datang dokter. Dokter kan umum, banyak. Tapi antum bilang ja'a at-tabib pakai al. Apa maksudnya itu? Hah? Maksudnya dokter yang antum berjanji dengannya. Yang sudah ada di dalam apa? Ad-dihin. Dipahami ini? Dipahami ini? Atau antum bilang akhadtu al-qalama. Antum kabarkan ke orang temannya antum. Akhadtu al-qalama. Saya telah mengambil pulpen. Pulpen mana? Umum atau khusus? Paham? Yang ada janji yang sebelumnya sudah terikat pulpen apa yang dia mau ambil? Paham gak ini? Ada di mana ini? Ada di mana ini? Ada di mana ini? Di sini. Dipahami ini? Iya. Yang ketiga mereka bilang huduri. Ada al apa? Ada al apa? Huduri. Huduri. Al yang menunjukkan hadir. Al itu menunjukkan terjadi saat ini. Dia pakaikan al kalau itu terjadi apa? Sekarang. Dipahami ini? Tidak ada di pikiran sebelumnya. Tidak ada juga di penyebutan sebelumnya. Memang menunjukkan apa? Terjadi sekarang. Dipahami ini? Dipahami ini? Seperti mereka katakan contoh dalam ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dina. Apa diterjemahkan ini? Pada hari ini. Hari apa? Saat itu, karena ada alnya. Dipahami? Dipaham, pakaikan al. Al-yawma. Al-yawma. Apa artinya al-yawma? Yaum kan hari, yauma hari, pada hari. Tapi karena ada al, al hudud, hari ini. Paham terjemahannya? Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dipahamin? Al apa? Al al huduri. Menunjukkan makna sekarang, hadir. Jelas ini? Sudah jelas? Selain ini, maka masuk di jinsia. Selain ini, tiga nih. Selain tiga ini, maka masuk di mana? Jinsia. Kan cuma ada dua. Ada ahadiyah sama apa? Ada ahadiyah sama apa? Jinsia. Selain yang ahadiyah ini, maka masuk di mana? Jinsia. Kalau antum sudah paham ahadiyah, jinsia gampang. Selainnya berarti. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Wal ahdiyah, belum terangkan. Wal ahdiyah imma lil ahdi dzikri. Apakah yang terikat dengan penyebutan yang sebelumnya? Nah, fi zujajatin az-zujajah. Ini zujajah yang kedua ini siapa? Adalah zujajah yang pertama. Dari mana kita tahu? Seandainya Allah menyebutkan fi zujajatin zujajah, enggak pakai al. Apa yang terjadi? Berarti beda. Itu maksudnya. Karena ini menunjukkan yang telah disebutkan sebelumnya. Perhatikan ini baik-baik. Masya Allah. Berfungsi ketika dalam baca hadith, baca ayat Al-Quran. Awlil ahdi dihni. Bisa juga ahad ad-dihni. Yang ada dalam pikiran dihin. Ya. Nah contoh. Id-idhuma fil-gor. Ingatlah ketika keduanya berada di Al-Ghor, di Goa. Goa apa ini? Hah? Goa apa ini? Ya, goa yang ada di pikiran kita yang Nabi SAW sembunyi dengan Abu Bakar. Ketika dikejar oleh siapa? Orang-orang? Quraisy. Kalau seandainya tidak ada alnya, idhuma fi ghorin. Tidak pakai al. Maka goanya nakira umum. Dipaham ini? Ini al menunjukkan apa? Dini, goa yang ada di pikiran kita sebelumnya. Kita tahu bahwa Nabi dan Abu Bakar sembunyi di goa apa? Tur, di gunung. Ya, di bukit gunung yang ada goanya. Dia sebelah kanannya maka diterangkannya. Jelas ya? Jelas dulu ini. Jadi al-goa di situ adalah menunjukkan makna dini. Dini, dipaham ini ya? Awlil ahdil huduri. Atau menunjukkan ahad. Ikatan yang ada dalam hudur. Hadir sekarang. Contoh ini yang paling ma'ruf. Selalu contohnya ini ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini. Hari kalian hadir semua sekarang ini. Paham? Al-hudur. Maka saya sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai ahadiyah. Setelah itu jinsiyah. Jinsiyah selain ahadiyah. Jinsiyah selain apa? Jinsiyah selain apa? Ahadiyah. Kalau tadi itu tidak membuat ma'rifah kata mereka. Al yang tadi itu tidak bermakna umum. Tidak bermakna apa? Membuat ma'rifah tapi tidak bermakna umum. Karena maknanya khusus. Ya lebih khusus. Kalau yang kedua sebentar, jinsiyah menunjukkan makna jins, umum. Umum, paham ini? Tapi semuanya ma'rifah. Lihat jinsiyah. Imma li ta'rifil mahiyah, Masya Allah. Jinsiyah sendiri terbagi tiga. Jinsiyah sendiri terbagi tiga. Sama dengan ahadiyah. Imma li ta'rifil mahiyah. Apakah untuk memperkenalkan mahiyah? Al-mahiyah asalnya dua kata. Mahiyah. Dijadikan menjadi satu kata, menjadi al-mahiyah. Berarti kita harus tahu dulu asalnya. Apa arti mahiyah? Apa dia? Kan begitu. Berarti untuk memperkenalkan apa? Mahiyah. Apa dia? Hakikatnya. Paham gak ini? Untuk menjelaskan apa? Hakikat dari sesuatu. Mahia. Hakikatnya. Jelas ini? Hah? Menjelaskan hakikatnya. Mahia. Apa dia itu? Aslinya. Asalnya. Iya. Lihat contohnya. Nah. Iya. Kalau di taklik di bawah dia bilang libayanil haqiqah, itu yang lebih mudah. Dah untuk menjelaskan hakikatnya. Nah, itu makna mahiyah. Mahiyah untuk menjelaskan apa dia hakikatnya. Hakikatnya. Lihat dalam ayat contoh. Nah, mereka contohkan ayat waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Paham ini? Maksudnya hakikat dari air itu, hakikat dari air itu menjadikan segala sesuatu menjadi hidup. Dipahami ini? Paham ini? Jelas tidak? Tak? Segala sesuatu bisa menjadi apa? Hidup dengan apa? Dengan apa? Air. Ya kan? Kita bisa hidup alhamdulillah dengan sebab siapa? Dengan sebab apa? Air. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan sebab? Air. Paham? Hewan bisa hidup dengan sebab? Air. Dipahami ini? Hakikat daripada air ini adalah menjadikan segala sesuatu itu menjadi hidup. Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas ini? Untuk menjelaskan hakikat dari air itu. Yang kedua, innal istigrokil afrod. Masya Allah. Apakah untuk istigrok? Dari kata goriko. Goriko. Tenggelam. Terbenam. Tertanam. Paham gak ini? Kalau istigrok artinya untuk memasukkan al-afrod segala jenisnya, ini yang bermakna umum. Kalau al ini masuk, maka maknanya umum, terjemahkannya seluruh. Karena ciri-ciri al-afrod ini bisa diganti oleh kul. Ciri-ciri ini, ciri-ciri al-istigrokil afrod, dia bisa diganti oleh siapa? Kul. Paham ini? Lihat seperti ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Apa artinya ini ayat? Ini alnya bukan ahdia. Bukan, tapi dia adalah jinsia. Dan jinsianya li istigro, memasukkan segala sesuatu dalam jenisnya. Memasukkan sesuatu ke dalam seluruh apa? Ke dalam apa? Jenisnya, yang penting sejenisnya. Ketika Allah bilang manusia diciptakan dalam keadaan dhaif, siapa ini manusianya? Seluruh, karena al di sini bisa digantikan oleh kul. Kita bisa bilang wa khuliqa kullu insanin dhaifa. Seluruh manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Paham ini? Memasukkan afrod seluruh jenisnya. Dipaham ini? Itulah makna istigro. Apa itu istigro? Memasukkan seluruh yang bisa masuk. Paham ini? Yang namanya orang bilang tenggelam. Namanya tenggelam itu apa? Apakah hanya tenggelam badannya? Kepalanya tidak di atas? Hah? Ya, namanya tenggelam pasti semuanya. Ya, dipaham ini? Itulah makna dasarnya. Ya, dari kata terbenam, tenggelam, tertanam. Jelas ini? Jelas ini? Ini maknanya. Jadi terjemahannya hati-hati. Nanti insya Allah akan di... perdalam sebenarnya ini di usul fikih, demikian pula di usul tafsir. Insyaallah akan diperdalam ini, kan dia bukan hanya sekedar bahasa. Ya, dia terkait dengan tafsir ayat, terkait dengan ya istimbat, pengambilan petikan faedah dari hadis, dari ayat. Jelas ini? Sudah ini akan di anu nanti, dipertajam lagi di usul sama usul fikih dan usul tafsir. Jelas mana dulu ini? Au yang ketiga, listigroki khoso isil afrod. Ini lebih sempit lagi untuk memasukkan khoso is al afrod yang khusus dari jenis itu, bukan seluruh jenis. Kalau tadi itu seluruh jenisnya, tapi ini apa? Khusus dari jenis itu. Dia masukkan apa? Yang khususnya, ya? Seperti ini. Nah, contoh. Antar rajul ilman. Ini bukan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seluruh orang berilmu. Bukan. Tapi ini kamu adalah rajul. Khusus kamu adalah rajul yang mengumpulkan apa? Banyak ilmu. Paham gak ini? Dipahami ini? Untuk menunjukkan apa? Khosois al-afrod. Kamu saja. Begitu maknanya. Kamu saja adalah orang yang berilmu. Dipahami ini? Paham maknanya? Kalau tadi seluruhnya Begitu maknanya. Seluruh. Kalau ini apa? Kamu saja yang berilmu. Karena ini sudah ditakbir dengan umum. Tapi dia inginkan apa? Khusus. Ini nanti insya Allah ada dalam kaidah usul. Bahwa dia datang berlaf dengan lafad al-am. Wa yuradu biha al-khusus. Datang dengan lafad umum. Tapi ternyata yang dia inginkan apa? Khusus. Jelas ini? Jelas ini? Sudah paham ini? Paham? Ini tiga. Kalau datang jinsiah, tidak keluar dari tiga ini. Apa untuk menjelaskan jenisnya? Atau menjelaskan seluruhnya umum? Atau khusus dari yang umum? Jelas ini? Jelas ini? Yang jelas, mau dia ahdiah atau jinsiah, pokoknya dia menjadikan isim nakiro menjadi ma'rifah. Jelas? Sudah? Sudah ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata beliau di akhirnya waktu berdalulam al miman filugoti himyar salah satu kabilah di Yaman. Kata beliau waktu berdalulam al diganti lamnya al atau lamnya al. Kan al ada dua itu. Ada Hamzah dan ada siapa? Ada lam. Kan begitu. Diganti lamnya al miman. Diganti dengan mim. Paham maksudnya? Maksudnya begini. Al kan al. Ini lamnya diganti dengan mim. Jadinya apa? Am. Paham? Jadi kalau di sini ar-rajul. Ar-rajul. Kalau di sini berarti apa? Am. Am. Am. Ha. Am. Am-rajul. Begitu maksudnya. Am-rajul. Paham atau betul? Belum. Al-baitu jadinya? Al-baitu jadinya? Al-baitu. Paham gak ini? Dia ganti lamnya dengan apa? Mim. Tapi ini di bahasanya siapa? Himyar. Datang kata mereka di salah satu riwayat hadis, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Laisa minal birri as-siyamu fis safari. Hadis sahih. Tapi katanya datang dalam bahasa laisa minam birri amsiamu tim safari. Paham? Tapi tentunya ini hadis dhaif. Masa hadis Nabi datang dengan bahasa yang tidak fasih? Antum paham kan? Paham enggak? Jelas ini. Yang jelas katanya datang seperti itu. Sudah ini? Dipahami atau belum? Buat? Buat? Hah? Paham? Apa itu yang terakhir? Apa-apa? Alif lamnya diganti dengan alif dan mim. Perasaan bukan begitu bahasanya di buku. Ahmad, assalamualaikum. Apa yang kamu pahami, Ahmad? Diganti lamnya dengan mim. Alif lam diganti dengan alif mim. Gimana? Dua-dua diganti itu kau. Satu saja. Paham? Muna? Paham. Apa yang tuh pahami perkataan terakhir? Al diganti dengan mim. Lebih parah lagi. Dia bilang al diganti dengan mim. Berarti sisa mim dong. Hah? Diganti alnya dengan mim. Sama, masih tetap. Perbaiki ucapannya. Mubar, mubar. Apa yang tuh pahami? Iya, kubila Yaman. Bukan, bukan itu. Makanya sebelumnya, saudara, sebelumnya. Coba alif dan lam. Oh ya, lam diganti dengan mim. Lamnya, lamnya bukan alif dan lam. Paham kan? Paham. Alhamdulillah selesai. Sudah. Tapi ingat ini di bahasanya orang Himyar. Jelas ya? Selesai. Al-mudhaf ila wahidin minal ma'arif yang disandarkan, maksudnya termasuk ma'rifah, adalah disandarkan kepada salah satu dari yang ma'rifah, dan ini sudah diceritakan dulu. Faslun, fasal wa ammal mudaf ila wahidin min hadhil khamsah. Adapun disandarkan kepada salah satu dari lima ini, fanah, maka contohnya, tinggal contoh ya, karena dulu sudah diceritakan mana lebih ma'rifah dulu. Paham ya, di awal pertemuan terkait dengan pembahasan ma'rifah dan nakiro. Faslun, kata beliau, nah contoh gulami. Duluan itu ya, karena itu dulu yang ma'rifah, disandarkan kepada mutakallim. Gulami wa gulamika wa gulamihi, ini goib. Gulami Zaidin wa gulami hada ismi isyara. Wa gulami alladhi qama abu. Dia harus lengkap contohnya, kan dia butuh pada sila dan a'il. Paham? Harus lengkap. Wa gulami alladhi wa gulami rajul. Ini didofakan kepada siapa? Yang beral. Selesai alhamdulillah bab ma'rifah dan nakirah. Kita lanjut. Atau pembukaan saja dulu itu? Ya? Insyaallah ya, pembukaan dulu. Ya? Biar besok langsung masuk di fa'il. Babul marfu'ati minal asma. Bab isim-isim yang diropa. Bab isim-isim yang diropa. Al marfu'at yang diropa minal asma dari isim-isim. Karena tidak semua beliau bilang minal asma. Min itu litab'id. Hati-hati. Min itu bermakna apa? Sebagian. Karena tidak semua isim dirofa. Ini judul Masya Allah. Sangat teliti. Bab-bab al-marfu'at yang dirofa. Minal asma dari isim. Tapi itu sebagian isim. Karena tidak seluruh isim dirofa. Bisa dinasab, bisa dijer. Dipahami ini? Maka yang beliau bilang min. Jelas ini? Alhamdulillah. Al-marfu'atu asyaratun. Yang dirofa itu ada 10. Di sini sudah 10, Masya Allah. Sudah ditambah karena seluruh bab di mutamimah dikasih semua. Seluruh bab. Tidak ada lagi ketinggalan dari bab nahwu. Masya Allah. Tapi secara singkat, secara ringkas saja. Karena luasnya nanti di kotur nada, Insya Allah. Perselisihannya semuanya ada di kotur nada. Kita lihat siapa saja itu 10. Al-fa'il, ini sudah pernah kita bahas. Wal-maf'ulun ladhi lam yusamma fa'iluhu, maksudnya ini na'ibul fa'il. Wal-mubtada wa khobaru, ini juga alhamdulillah. Wasmu kana wa akhwatiha, alhamdulillah juga. Ismu af'alil muqarrabah, ini yang baru. Ini yang baru. Ismu af'al al-muqarrabah, nanti kita akan bahas siapa dia, apa dia. Paham ya? Apa tugasnya? Jelas ya? Ini yang baru. Wasmul huruf musabbaha bilaisa. Yang baru saudara. Inilah membuat dia 10. Kita dulu hanya bilang 7. Paham? Kita lihat tambahannya sudah berapa itu? Sudah 2 saudara. Isimnya huruf yang serupa dengan laisa. Ada di sana huruf yang mirip dengan laisa. Paham ini? Serupa dengan apa? Laisa. Nanti kita akan jelaskan. Siapa dia? Dan apa tugasnya? Ada berapa dia? Semua kita akan jelaskan. Dipaham rinciannya? Ini hanya penyebutan saja. Wa khabar inna wa akhwatiha. Kali ini apa? Biasa. Sudah kita lewat 2 kali. Sekarang kali ketiganya. Ya, cuman dibahas di sini karena inna lebih luas. Semua terkait dengan karena inna dibahas. Lebih luas. Dipaham ya? Wa khabar la anna filil jins. Ini sudah pernah dibahas? Sudah pernah? Sudah pernah juga? Belum. Sudah. Tapi di sini nanti ditambah seperti bacaannya kalau tidak beramal. Dulu kita hanya baca la haula wala quwata. La haulun wala quwatun, nanti bisa 5. Paham? Kalau dulu kita hanya bilang berapa? 2, nanti bisa berapa? 5 insyaallah. Dipahami ini? Dibahas lagi lebih tajam lagi insyaallah. Setelah itu atabi lil marfu. Yang mengikuti marfu wa arba'atu asya, tentunya ini sudah biasa kita lewati, lebih tajam lagi nanti di sini insyaallah. Dia tabi lil marfu ada 4, an'atu wal ataf wa taukid wal badal. Paham ini? Taukid dan badal. Sisinya juga di sini karena banyak, karena dia masukkan khobar lana fil jins di marfuat. Padahal pengarang matan jurumiyah dia masukkan di mana? Di mana? Di mansubat. Paham perbedaannya? Paham perbedaannya? Karena memang ini cocok masuk di sini karena dia nawasih. Ia menghapus hukum mubtada dan khobar. Jelas ya? Jelas ya? Ini yang kita akan bahas beberapa kali nanti pertemuan ke depan. Paham ya? Iya. Ini masya Allah, ini kita tinggal menghitung bab saja. Karena marfuat, mansubat, majrurat. Alhamdulillah. Seperti itu. Jelas ini ya? Nggak pulang dulu. Karena kalau cepat selesai ini, kita masih ada satu kitab lagi. Kitab tipis saja. Nah, sebelum pulang kampung. Qawaidul Irab. Kalau masih panjang waktunya nanti, kita bahas apa? Qawaidul Irab. Kita ambil hanya 15 kali pertemuan begitu. Tipis saja. Alhamdulillah. Insyaallah besok baru kita masuk apa pembahasan? Insyaallah.